warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna bikaramatika 'ilma wa barik lana 'ilmana ya rabbal 'alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna bikaramatika 'ilma ya rabbal 'alamin. Insyaallah sekarang kita akan membahas hadis ke-6, hadis yang cukup panjang dan syarat akan makna dan faedah di dalamnya. Kita baca dulu Arabinya. Wa'an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radiyallahu anhu ahadil asyarat al-mashhudi lahum bil jannah qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bih. فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي إِمْرَاتِكَ قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر وعليكم السلام ويضر بك آخرون Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlah yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an makkata an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Kita langsung ke terjemahannya yang telah saya fotokopikan, alhamdulillah itu kitab Bahjatun Nadhirin terjemahannya ya, dan juga kita memakai kitab Bahjatun Nadhirin, dan sekali lagi saya dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa mewajibkan untuk siapapun yang mengikuti kajian Riyadhus Shalihin untuk membeli kitab Bahjatun Nadhirin jilid pertama pustaka Imam Syafi'i terjemahan ya, supaya lebih baik, supaya lebih mengerti lagi tentang hadis-hadisnya. Oke. Nah, terjemahannya dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, kita baca dulu terjemahannya. Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri, salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga berdasarkan hadis Nabi ya. Ia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjungukku ketika aku sakit keras pada tahun Haji Wada. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, sakitku ini sangat keras sebagaimana engkau menyaksikannya sendiri. Sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak dan tidak ada seorang pun yang menjadi ahli warisku selain anak perempuanku." Berarti dia tidak mempunyai keluarga yang kerabat dekat ahli warisnya selain satu saja, yaitu anak perempuannya pada saat itu, pada saat beliau sakit di Makkah saat itu. "Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Aku kembali bertanya, "Bagaimana jika setengahnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Lalu kutanyakan lagi, "Bagaimana jika sepertiga wahai Rasulullah?" Beliau pun bersabda, "Oke, ya, sepertiga boleh. Dan sepertiga itu sudah banyak atau sudah besar kuantitasnya dari harta yang akan kamu wasiatkan dan sedekahkan kepada orang lain. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya," berarti meninggalkan apa? Meninggalkan warisan yang banyak untuk ahli warisnya, "maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin." Berarti meninggalkan warisan yang sedikit atau bahkan tidak ada untuk keturunan dan juga para ahli waris. Sehingga mereka, yaitu ahli waris kamu, harus meminta-minta kepada manusia setelah kamu wafat. Itu lebih baik kamu meninggalkan yang banyak untuk mereka. Sungguh, Tidaklah kamu menafkahkan hartamu dengan mengharapkan keriduan Allah, melainkan kamu akan diberi pahala karenanya. Bahkan pada apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Sa'ad melanjutkan, kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, tolong kasih itu, Abdul. Atau biar dia ambil sendiri aja, biar anda nggak repot. Wahai Rasulullah, afwan itu agak kotor gitu, bisa dipel dulu atau gimana? Wahai Rasulullah, akankah aku ditinggalkan di kota Makkah ini setelah kepergian sahabat-sahabatku darinya? Beliau menjawab, sesungguhnya tidaklah kamu ditinggalkan lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang kamu niatkan karena mencari ridho Allah, melainkan dengannya derajat dan ketinggianmu akan bertambah. Insyaallah akan dijelaskan nanti. Barangkali umurmu barangkali umurmu akan dipanjangkan sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat darimu. Di samping ada juga orang-orang lain yang merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat semula. Tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangkan meninggalnya dia, yaitu Sa'ad bin Khawlah di Mekah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadis ini memiliki atau syarat akan faedah yang sangat banyak jika kita ingin menggalinya. Bahkan jika tiga kajian misalnya berturut-turut kita membahas hadis ini, itu belum memenuhi faedah-faedah yang ada dalam hadis ini. Insya Allah kita akan berusaha menemukan dan menggali faedah satu persatu dari hadis yang mulia ini. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu sahabat yang masyhur oleh kita semua alhamdulillah. Ya. Dan beliau asalnya tadinya sebagaimana orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian tinggal di Madinah. Dan hadis ini terjadi pada tahun Haji Wada, yaitu tahun 10 Hijriah. Berarti aslinya para sahabat sudah di Madinah. Dan tahun 10 Hijriah itu Fathu Makkah sudah terjadi, karena Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Ya. Dan ini Haji Wada adalah haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Dan pada tahun 9 Hijriah barulah disyariatkan atau diwajibkan haji. Ya. Haji diwajibkan pada 9 Hijriah kata para ulama radhiyallahu anhum. Salah seorang yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ia bercerita, jadi hadis ini dihikayatkan oleh Sa'ad bin Waqqas. Bercerita, Rasulullah datang menjengukku ketika aku sakit keras. Rasulullah datang menjengukku ketika aku sakit keras pada tahun Haji Wada. Pertama, Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan sebagai tokoh, sebagai orang besar. Beliau SAW menjenguk sahabatnya pada saat sahabatnya sedang sakit keras. Sakit keras di sini berarti yang dimaksud sakit keras adalah sakit yang diperkirakan dengannya akan mengalami pengidapnya kematian. Yang dimaksud dengan sakit keras yang di sini, karena ada yang dinamai sakit keras namun tidak diperkirakan dengannya mati pelaku pengidapnya. Ada juga sakit keras yang diperkirakan oleh orang-orang di sekitarnya pengidapnya itu akan mati. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas di sini, beliau radhiyallahu anhu sakit keras yang mana diperkirakan dia akan mati. Sebagaimana beliau radhiyallahu anhu memperkirakan dirinya begitu. Dan sakit keras tersebut terjadi pada tahun Haji Wada, tahun ke-10 Hijriah, ketika beliau masih berada atau beliau ke Mekah yang sebelumnya di Madinah. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, yaitu siapa yang berkata? Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Rasulullah, sakitku ini sangat keras. Sakitku ini sangat keras. Diperkirakan dengannya akan menuju ke kematian. Sebagaimana engkau menyaksikannya, sebagaimana engkau melihat aku sendiri, ya Rasulullah, aku sedang sakit keras. Sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak. Nah, di sini ketika seseorang yang mungkin sudah berusia ulur atau mungkin sudah merasa mendekati kematian, akan berpikir juga apa yang akan ditinggalkan pada orang setelahnya, ya kan? Dari warisan harta atau hal-hal lainnya, apa yang akan dia tinggalkan dan apakah orang lain itu akan mengingatnya, gitu kan? Biasanya orang sebelum mati seperti itu, yang memprediksikan dirinya sedang sakit dan akan mengalami kematian tak lama lagi. Nah, sebegitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat ini, pada saat di hadis ini. Sangat keras sebagaimana engkau menyaksikan sendiri wahai Rasulullah, kemudian sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak. Nah, sekarang tidak ada seorang pun yang menjadi ahli warisku selain siapa anak perempuanku, dan itu pun jumlahnya hanya satu. Kalau misalnya aku meninggal, maka otomatis anak perempuanku karena tidak siapa-siapa dapat setengah, dan kemudian sisanya ke siapa? Ya, ada yang mengatakan, ada ini perbedaan pendapat di kalangan fikih ya, di kalangan fuqaha, ada yang berpendapat disalurkan ke baitul mal, ada yang berpendapat langsung semuanya dikasih, sisanya semuanya dikasih ke anak perempuan tersebut karena merupakan cabang dari abah ayahnya. Nah, anda yang misalnya keseluruhan harta tersebut setengah, 1/2 untuk anak perempuannya, kemudian sisanya untuk siapa? Untuk anak perempuannya juga. Maka seluruhnya untuk anak perempuannya. Dan tidak ada seorang pun selain anak perempuannya sebagai ahli waris. Ahli waris. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku, dari keseluruhan hartaku, 2/3 itu untuk atau sedekah untuk siapapun misalnya? Boleh atau tidak? Beliau bertanya radhiyallahu an kepada Rasulullah. Namun Rasulullah menjawab, tidak boleh. 2/3 itu lebih besar dari setengah kan ya? Iya. Lebih besar dari setengah. Di atas 60% bahkan kan? 66%. Iya. Jadi itu besar sekali. Dari 100% ketika dia mau wafat radhiyallahu anhu, merasa mau wafat ya. Walaupun ini belum wafat, beliau merasa hartanya banyak dan ingin bersedekah kepada orang lain 2/3 dari hartanya. 66% sekitar itu. Nah, tapi Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh. Banyak sekali kan? Banyak sekali. Bahkan, padahal ini cuma satu anak aja waris, ahli warisnya. Aku kembali bertanya, bagaimana jika setengahnya wahai Rasulullah? Beliau tetap menjawab tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita sakit di sakit yang diprediksikan wafatnya dengan itu, nah kita dilarang untuk menyedekahkan pada saat itu ya, dilarang untuk menyedekahkan setengah dari harta kita semuanya, apalagi 2/3 tidak boleh. Sedekah ya, bukan apa-apa, sedekah. Hah? Hibah. Iya, hibah memberi, sedekah itu namanya. Sedekah itu. Ya, hibah di sini sedekah sebenarnya. Iya, namanya hibah itu merupakan sedekah. Atau menghibahkan atau memberikan, memberikan apa? Memberikan buku misalnya, hibah hadiah kan? Itu adalah sedekah sebenarnya. Jadi antum perlu, kita perlu memahami infak, sedekah dan zakat. Udah pernah saya kasih tahu? Ah, antum udah pernah saya kasih tahu ya? Udah pernah? Yang belum? Insyaallah nanti kita kasih tahu, ingatkan. Nah, di sini dia tidak boleh menghibahkan ataupun menghibahkan yang sama aja menyedekahkan hartanya. Harta di sini kan bukan cuma uang kan? Ya, harta keseluruhan bisa dinominalkan menjadi uang ya. Nah, lalu kutanyakan lagi, bagaimana jika 1/3 wahai Rasulullah? Kalau 1/3 gimana? Nah, 1/3 boleh. Ya, 1/3 kata Rasulullah. Berarti Rasulullah di sini sepakat. Oke, setuju. Dan 1/3 itu sudah termasuk banyak. Ketika antum sakit keras yang hampir menuju kematian diprediksikan, antum bersedekah 1/3 dari harta antum kepada yang siapapun, itu sudah terlampau, sudah sebenarnya sudah banyak sekali. Jangan dilebihkan sedikit pun. Cukup 1/3 dari keseluruhan harta. Atau sudah besar, ya. Nah, kita sampai sini dulu sebentar. Sampai sini dulu. Sekarang bagaimana jika misalnya seseorang dalam keadaan sehat walafiat, atau dia cuma sakit pusing misalnya, atau sariawan atau apa? Bolehkah dia bersedekah setengah misalnya dari hartanya kepada fakir miskin misalnya? Boleh. Karena apa? Tidak diprediksikan dia akan wafat dengan penyakit itu, apalagi pas sehat. Gak mungkin sehat, oh ini orang bakal mati nih. Gak mungkin, gak ketahuan kan. Tetapi ketika orang akan meninggal, diprediksikan dengan wafatnya tersebut, dia akan dengan sakitnya tersebut, sakit keras tersebut, dia akan meninggal, dia dibatasi penyedekahannya jika dia memang berwasiat dengan sedekah itu, jika dia memang berpesan dengan sedekah itu. Karena apa? Karena nanti begini, kalau misalnya dia menghibah atau bersedekah setengah, maka lihat ahli warisnya nanti. Beda dengan orang yang kondisi sehat atau sakit biasa. Kalau dia bersedekah setengah bahkan seluruh hartanya misalnya, itu tidak ada dampak terhadap ahli warisnya. Karena ahli waris itu baru terungkap, baru ketahuan, baru ditaksir ketika apa? Ketika diketahui menjelang kematian atau sesudah kematian. Misalnya antum lagi sehat walafiat, kemudian antum menyedekahkan 70% dari harta antum ke orang fakir miskin atau yayasan yang bagus. Nah, di sini boleh atau tidak? Boleh. Bahkan dianjurkan. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan antum di situ ya. Kalau misalnya memang antum tidak keberatan dan juga ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan dengan harta yang banyak, maka tidak masalah 70%. Tetapi ketika misalnya antum udah sakit, udah tua renta, kemudian di bawah antum ada ahli waris anak tiga misalnya, juga mempunyai istri satu, kemudian masih ibu dan bapak masih hidup, akan juga termasuk itu ahli waris juga. Nah, kemudian sebelum wafat, pokoknya kondisi yang sudah hampir dipastikan, hampir diprediksikan hampir mati dengan penyakit itu, antum berpesan, saya sedekahkan 50% dari harta saya untuk yayasan ini. Ini akan menyakitkan bagi siapa? Bagi ahli warisnya tentu saja. Ya bakal menyakitkan, tidak menerima mereka. Kita ahli warisnya justru mendapatkan apa? Mendapatkan 50% dan itu masih dibagi-bagi nanti. Jadi hak kita itu lebih sedikit daripada hak yang dia sedekahkan pada orang lain. Dan itu Allah alam itu yang secara syar'i dasarnya tidak bagus. Karena apa? Didahulukan kerabat terdekat baru yang lain. Karena siapa tahu kerabat terdekat itu lebih membutuhkan, atau memang dalam syariat Islam yang lebih dekat itu yang lebih diutamakan. Apapun itu, dakwah, memberi ilmu, kemudian sedekah, yang lebih dekat itu yang lebih diutamakan. Apalagi yang ada di dalam rumah sendiri, seperti anak misalnya atau orang tua misalnya, itu jauh lebih diutamakan. Nah, di sini dalam syariat Islam 30% itu sudah 30% dari wasiat untuk menyedekahkan di luar ahli waris tidak termasuk dalam harta warisan, itu tergolong banyak sehingga diwajibkan minimal 70% dari keseluruhan harta sebelum wafat itu tersisa untuk siapa? Ahli waris. Tidak boleh untuk yang lain. Tidak boleh untuk yang lain. Meskipun ahli warisnya apa? Ahli warisnya setuju kalau misalnya bapaknya itu misalnya 50% untuk yayasan fulan, 50% untuk ahli waris. Meskipun ahli warisnya tersetuju, tetap dalam Islam tetap tidak boleh. Maksimal 30%. Begitu ya. Kalau misalnya ahli warisnya seorang tua yang tahu bahwa anaknya ini enggak benar, enggak masalah, Pak. Ini di sini enggak dilihat dari masalah enggak benarnya anak atau fasiknya, enggak dilihat dari masalah itu di sini. Tetap wajib ditunaikan syarat ini, ditunaikan warisnya, dan walaupun dia fasik, selama dia muslim berhak. Adapun jika fasik tersebut sampai kekufuran, sudah tidak berhak. Mahjub, jadi ditutup, tertutup sudah. Nah, begitu. Adapun selama dia masih muslim, dia tetap memiliki hak waris tersebut dan wajib ditunaikan bagi setelah wafatnya, bagi orang-orang yang bagi keluarga tersebut dan bagi hakim yang mungkin memutuskan hal itu dan mengaturnya. Dan tentu saja sesuai syariat Islam, hitungan Islami ya. Bukan hitungan kerelawan, bukan hitungan kerelaan misalnya masing-masing ahli waris itu bersepakat untuk apa? Saling membagi. Misalnya setiap individu dapat sekian persen udah. Pokoknya dibagi. Dari misalnya harta 100%, tiap individu pokoknya dibagi sesuai, sama rata lah, ibu sama anak dibagi, ini gak boleh. Sama dibaginya itu gak boleh. Harus sesuai dengan ketentuan syariat hitungannya. Begitu ya. Ya, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya. Nah, ini penting ini. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga dampaknya apa? Mereka harus meminta-minta kepada manusia. Jadi walaupun menjadi kaya itu tidak wajib ya, tetapi yang wajib, yang selayaknya ya, yang selayaknya bagi seseorang jika sudah mempunyai keturunan dan sebagainya, dia punya pemikiran bahwasanya ketika dia meninggal nanti, pikirkan nasib orang yang di bawahnya, yaitu anak-anaknya nanti. Baik itu anak-anak masih kecil ataupun yang kita sudah tua misalnya, anak-anak sudah dewasa, itu tetap harus kita pikirkan apa yang kita miliki, dan nanti kita kalau meninggalkan, kalau kita meninggal dunia, apa yang kita tinggalkan untuk dinikmati oleh anak cucu kita. Dari harta tentu saja, dari harta yang bermanfaat buat mereka, dan harta tersebut halal. Beda jika misalnya harta tersebut ternyata dari kerjaan haram misalnya, maka di sini harta tersebut tidak bisa dijadikan sebagai warisan. Dihitung sekian persen berapa haramnya, nah itu susah kan. Kalau seseorang bekerja di dua institusi, yang satu halal, yang satu haram, kan bercampur itu. Nah ini wallahualam bagaimana nanti penghitungannya itu susah. Wallahualam itu nanti ijtihad hakimnya nanti gimana ya. Jadi susah kok yang seperti itu. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan harta yang haram, karena susah sekali itu nantinya. Nah, meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian perintah Rasulullah terhadap umatnya. Sehingga apa nanti dampaknya? Agar apa? Anak cucu ini kita tidak mempermalukan diri kita setelah meninggalnya kita. Karena jika kita tidak meninggalkan apapun misalnya terhadap anak cucu, bagi yang punya ya, kalau anak belum, bagi anak cucu itu tidak meninggalkan apa-apa, dan keadaannya mereka tidak punya apa-apa misalnya, sepeninggal ayahnya atau ibunya atau kedua orang tuanya, bahkan itu kepada siapa mereka akan meminta? Kepada tetangganya otomatis, atau kepada keluarga lain, atau kepada keluarga lain yang jauh. Aduh, itu justru apa? Mencoreng nama baik yang telah meninggal itu. Orang-orang akan berbicara, ini gimana nih meninggal kok kayaknya justru nggak menghasilkan, maksudnya nggak mewariskan apa-apa, gimana ini? Emang hidupnya dia buat apa dan sebagainya. Nah begitu. Sehingga mereka harus meminta-minta kepada manusia. Walaupun misalnya anaknya sudah sukses, alhamdulillah, anak-anaknya, dan tidak memerlukan warisan, aslinya begitu. Walaupun ada harta waris, tetap tidak akan mengungguli kekayaannya anaknya. Dalam kondisi seperti ini, tetap diwajibkan atas mereka semua warisan, walaupun kaya. Karena warisan itu bukan sedekah asalnya, bukan sedekah di masa hidup, bukan. Ya, bukan juga zakat, bukan. Kalau zakat untuk orang kaya itu tidak boleh. Zakat untuk orang kaya tidak sah jika tahu bahwasanya dia adalah orang kaya. Kita beri zakat tidak boleh, tidak sah. Karena zakat khusus untuk yang membutuhkan. Adapun sedekah itu umum kadang-kadang. Kadang orang yang tidak membutuhkan kita sedekahkan tidak masalah gitu kan. Tapi kok zakat tidak, tidak. Nah, sungguh tidaklah kamu menafkahkan hartamu dengan mengharapkan keridhaan Allah, melainkan kamu akan diberi pahala karenanya. Bahkan pada apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu, masya Allah. Ini juga kaidah yang sangat agung dalam Islam. Apapun yang kamu nafkahkan dari hartamu. Harta di sini memang dalam kasus ini berkenaan dengan harta yang bersifat benda atau uang. Tetapi kita bisa memaknai harta di sini adalah segala apa yang dimiliki oleh kita, dari benda, dari uang maupun ilmu. Ya, ilmu itu juga bisa dinafkahkan atau disedekahkan pada orang lain. Dan ingat, yang namanya sedekah itu tidak akan mengurangi sebenarnya, nggak bakal mengurangi harta yang dimiliki, baik itu sedekah ilmu atau sedekah uang misalnya. Karena sedekah uang itu seolah kita sedang menabung, kita menyedekahkan terutama pada orang yang membutuhkan, apalagi itu ibarat kita sedang menabung dan berinvestasi, bercocok tanam, yang kelak itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat jika kita ikhlas. Maka dengan itu ibarat menabung, kita tanam misalnya 100 ribu ke seorang fakir miskin, itu seolah bisa saja dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa saja suatu saat menyelamatkan keturunan kita dengan uang 100 ribu berkat. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita telah menafkahkan 100 ribu itu. Bisa. Itu kan ibarat investasi. Jadi nanti di masa depan akan kelihatan hasilnya. Dan itu duniawi. Di dunia. Di akhirat masih ada lagi. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu apapun. Di sini bukan ilmu agama saja. Termasuk juga ilmu dunia. Ilmu dunia dan ilmu agama terutama lagi. Terlebih ilmu agama ya. Jika seseorang menyedekahkannya pada orang lain dengan ikhlas. Ya. Itu ibarat juga dia menabung. Pertama, ilmunya dia, jika seseorang mengajarkan pada orang lain atau memberitahu, sekadar memberitahu. Pertama, ilmunya itu tidak berkurang. Ada enggak? Anak memberitahu ke antum, kemudian karena anak beritahu ilmunya hilang. Enggak ada kayak gitu. Setelah anak beritahu tiba-tiba anak lupa apa yang anak beritahu barusan. Enggak seperti itu. Melainkan justru yang kedua, ilmu tidak berkurang, yang kedua justru ilmunya semakin tetap. Ya, ketika seseorang mengajar atau memberitahukan suatu hal yang baik atau ilmu yang bermanfaat, itu Allah Subhanahu wa taala memberkatinya dengan berkah ketetapan ilmu padanya. Sehingga dia teringat, oh saya waktu itu menyampaikan hal ini kepada fulan. Teringat, sehingga apa tidak lupa dia. Beda dengan misalnya kita hanya menyimpannya. Disimpan saja ilmunya, tidak disebarkan, tidak diberitahu siapa-siapa. Nah, justru dengan menyimpan ilmu ini, maka kelak apa? Kelak akan hilang ilmunya. Keberkahan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan menambah ilmunya. Itu akan menambah ilmunya, dia sadar atau tidak, dan insyaallah akan sadar. Orang yang mengajar itu secara otomatis nanti akan Allah tambahkan ilmunya, berkah. Itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Selama ilmu dunia di sini bukan ilmu duniawi yang berujung maksiat ya. Seperti apa? Ilmu perdukunan atau apa? Itu enggak, itu justru bukan berkah, itu namanya laknat itu jadinya. Nah, jadi itulah faedah dari bersedekah. Begitu juga dengan sedekah harta. Kita menyedekahkan harta secara zahir itu berkurang hartanya. Secara zahir, secara kantong, secara kita lihat berkurang. Tapi sebenarnya tidak. Karena apa? Sudah tercatat amalannya di oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Tercatat amalannya berarti apa? Harta kita tetap. Ya, harta kita tetap. Kemudian harta yang kita sedekahkan itu berkah pada kita. Walaupun kita sudah tidak memilikinya, dalam artian kita sudah memberikan kepada orang lain. Jadi milik dia, tapi kepemilikan kita tetap ada dan diberkati oleh Allah. Sehingga efek yang ketiganya apa? Yaitu bahwasanya hartanya akan bertambah. Insyaallah. Dan harta yang bertambah itu tidak mesti dengan berupa harta yang uang dan semacamnya. Bisa aja keselamatan. Bisa. Keselamatan atau ketenangan hati dan semacamnya. Ya. Kalau kan di ayat ini kan banyak yang bersedekah, tapi niatnya langsung kayak misalnya saya niat sedekah 100.000, saya berharap bahwa nanti akan kembali lebih besar daripada itu, walau beberapa. Ya. Itu niat kita sebenarnya apakah boleh seperti itu atau benar-benar saya cuma berniat bersedekah? Boleh kita berniat mengharapkan sesuatu yang berlimpah di kemudian hari, baik itu duniawi, tidak masalah. Selama memang dari awal kita meniatkan ini pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meyakini bahwasanya yang memberikan kelimpahan nanti itu adalah Allah. Anda bersedekah 100.000, kemudian anda meniatkan mudah-mudahan di nanti pas saat anda butuh, Allah akan membantu anda melalui orang lain 100.000 atau berapa atau yang lebih, jauh lebih. Itu justru itu adalah salah satu tanda keimanan dia dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah pasti akan memberikan saya yang lebih. Tetapi ada juga yang perlu diperhatikan. Bahwasanya ada yang lebih baik daripada itu, yaitu apa? Dia hanya berharap akhiratnya saja. Adapun kelimpahan duniawi dia meyakini nanti akan ada, namun dia tidak begitu menuntutnya. Sehingga konsentrasinya di sini bukan hanya kelimpahan duniawi saja nantinya, melainkan udah ini anak ikhlaskan akhirat. Adapun nanti kalau kelimpahan duniawi, anak percaya Allah akan memberikan anak. Dan pasti itu dengan keyakinan itu. Jadi jangan fokus pada duniawinya saja nanti. Jadi ikhlaskan pada Allah dan tanamkan keyakinan di akhirat nanti akan diberi kebaikannya. Dan juga yakini bahwa saya dengan sedekah ini di dunia Allah akan balas dengan rahmat Allah. Allah Maha memberi rahmat dan begitu luas rahmatnya. Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu, ya ini dari nafkah. Nah, ada nafkah, ada sedekah dan yang lainnya, ada zakat. Menyuapkan di sini adalah kinayah atau ta'bir di sini, ungkapan di sini, menyuapkan ke mulut istrimu berarti memberi nafkah pada keluarga sendiri. Itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala ganjari jika apa? Jika ada niatan apa? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. dan mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang, misalnya bapak-bapak misalnya, mencari nafkah untuk anak dan istri, jika itu hanya sekadar adat, maka dia tidak mendapatkan pahala. Jika itu hanya sekadar adat saja, kebiasaan rutinitas, ya, tradisi umum masyarakat, itu tidak mendapatkan pahala. Tetapi jika dia meniatkan itu dengan niatan apa? Dengan niatan ini adalah perintah dari Allah dan ana menunaikan kewajiban, maka ini barulah ibadah dan diganjari pahala. Ya. Sehingga jika seseorang kehilangan dari niatan seperti itu, dia memang berusaha untuk mendapatkan uang untuk menafkahkan anak dan istri, benar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memurkainya karena dia telah melakukan suatu kewajiban walaupun dia tidak niat kewajiban. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya sebagai kebaikan berpahala, melainkan kebaikan duniawi yang kemudian akan Allah balas di dunia saja. Di dunia saja. Di antara balasannya ridho istri, ridho anak, kemudian suksesnya istri dan suksesnya anak, itu yang dibalas. Tapi kalau misalnya kita niatkan dari awal mencari nafkah, mau melaksanakan kewajiban Allah dengan niat itu, maka ridho istri, ridho anak, dan ridho cucu, dan juga ridho Allah dapat. Bedanya seperti itu. Ya. Jadi apapun yang bersifat ibadah, jika hanya dijadikan adat tanpa adanya niatan ibadah, maka sebagian besar itu tidak tidak berpahala. Namun Allah ganjari kebaikan duniawi darinya, ya. Sebagaimana belajar misalnya. Meskipun seseorang misalnya antum belajar ilmu duniawi hanya sekadar mengikuti orang atau adat atau kewajiban saja di sekolah. Tidak ada niatan ibadah, tidak ada niatan mengisi waktu luang demi hal yang bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan seperti itu, maka ya tidak ada pahala baginya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan. Misalnya sukses, lulus, kemudian dapat pekerjaan dan sebagainya. Ya. Dan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa dengan belajar ilmu duniawi yang mubah yang tidak diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat melanjutkan, kemudian aku bertanya, "Wahai Rasulullah, akankah aku ditinggalkan di kota Makkah ini setelah kepergian sahabat-sahabatku darinya?" Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, sesungguhnya tidaklah kamu ditinggalkan lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang kamu niatkan karena mencari ridho Allah, melainkan dengannya derajat dan ketinggianmu akan bertambah. Di sini beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ada di Mekah kan, dan asalnya di Madinah, dan para sahabat itu kala itu memang asalnya dalam periode Madinah itu 2 tahun setelah Fathu Mekah, makanya baru bisa haji mereka. Sebelumnya kan kaum musyrikin mencegah kaum muslimin dalam berhaji ke Mekah. Nah, pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat mereka berhaji di sana. Namun saat kemudian sakit keras dan bertanya, apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabatku sehingga aku hanya di kota Mekah di sini sakit keras, sementara para sahabatku kembali ke Madinah. Apakah aku hanya ditinggalkan di sini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sesungguhnya kamu tidaklah kamu ditinggalkan lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang ikhlas, melainkan dengannya derajat dan ketinggianmu akan bertambah. Maksudnya, kamu ditinggalkan atau enggak, tetaplah kamu beramal mencari keridhaan Allah, maka derajat dan ketinggianmu tetap akan bertambah walaupun sahabat-sahabatmu meninggalkanmu misalnya. Barangkali umurmu akan dipanjangkan, ya. Jadi di sini meskipun seseorang sakit keras, kemudian diprediksikan oleh dokter dia akan mati dengan sakitnya ini tak lama lagi, tidak boleh kita pastikan dia akan mati pada saat itu. Enggak boleh. Misalnya dokter memvonis 40 hari lagi atau sekitar itu akan mati. Kita tidak boleh memastikan. Tapi kita boleh mengamini saja, oh perkiraan dokter ini mungkin saja terjadi. Tapi kita tidak boleh memastikan karena apa? Karena mati dan hidup itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah di sini berkata, barangkali umurmu akan dipanjangkan. Berarti beliau tidak tahu. Namun beliau juga tidak mengatakan kamu akan mati sekarang, tak lama lagi, enggak. Beliau mengatakan barangkali mungkin umurmu itu akan dipanjangkan dan kamu sembuh. ada sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat darimu. Di samping ada juga orang-orang lain yang merasa dirugikan olehmu setelah kamu masih hidupnya ini. Nah, di sini berkaitan juga dengan hukum berangan-angan mati, mengandaikan mati atau berharap mati. Apa hukum berharap mati? Asalnya hukum berharap mati itu adalah makruh. Ya. Misalnya antum sudah muak misalnya dengan hidup ini. Na'udzubillah. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai gitu. Kadang kemuakan itu disebabkan apa? Disebabkan karena kita tidak bersyukur dan melawan takdir. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "La yatamannayanna hadukum al-mauta min durrin asabahu." Janganlah kamu berandai-andai atau mengharapkan kematian disebabkan keburukan yang menimpa kamu. Keburukan di sini bisa bisa rasa penyakit atau wabah dan sebagainya. Jangan berandai, jangan mengharapkan kematian. Fa in kana la budda fa'ilan, dan adapun jika kamu merasa seolah sudah terhimpit dan harus mati tak lama lagi, maka katakanlah, berdoalah seperti ini. Falyakul, berdoalah seperti ini. Allahumma ahini makanatil hayatu khairan li. Allahumma ahini makanat al hayatu khairan li. Ya Allah, tetapkanlah aku hidup. Hidupkanlah aku jika hidup atau selama hidupku itu adalah lebih baik bagiku. Jadi di sini apa? Tafwid, menyerahkan takdir pada Allah. Ya, tidak meminta. Wa tawaffani, dan matikanlah aku, idza kanat alwafatu khairan li, jika kematian itu lebih baik bagiku. Jadi dia di mana doa ini? Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik dariku. Di sini apa? Kita mengharapkan apa yang baik, baik itu kematian atau kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keputusan di tangan Allah. Keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala kita serahkan. Nah, ini jika kita mendapatkan musibah, maka tidak boleh kita ya'is, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kita harus optimis dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba-hamba yang bersabar dan ridho padanya, pada takdirnya. Dan jika memang kematian itu seolah sudah di depan mata, maka lebih baik tidak mencari kematian tersebut. Tetapi mendoakan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, ya. Menyerahkan pada Allah. Namun jika memang di lingkungan kita fitnah di sini ya, seperti keburukan-keburukan, kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikan, jika hal tersebut sudah terlalu pekat di lingkungan kita dan sudah benar-benar tidak bisa dihindari lagi, maka boleh meminta kepada Allah kematian, sebagaimana Umar bin Al-Khattab juga pernah seperti itu, dan juga Imam Ahmad juga pernah seperti itu. Bahkan Imam Ahmad dalam satu riwayat tentangnya, beliau pernah berkata, aku telah mengandaikan mati atau berharap mati sobahan wa masaan, di pagi dan sore hari. Karena apa? Karena banyaknya fitnah di zamannya. Karena beliau pada waktu itu, pada beliau masa beliau hidup, beliau disiksa oleh khalifah pada saat itu. Disebabkan apa? Disebabkan beliau menolak untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Karena khalifah pada saat itu berkeyakinan Mu'tazilah. Terpengaruh keyakinan Mu'tazilah dan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Barang siapa di antara warga atau rakyat yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk Allah, maka dia akan dihukum. Dan Imam Ahmad termasuk imam yang teguh pada zamannya itu untuk tidak mau mengatakan hal sebagaimana yang disuruh oleh amirnya. Karena apa? Mengatakan itu bisa menyebabkan kekufuran. Mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah, kalam ya, ini adalah makhluk Allah, itu bisa menyebabkan kekufuran. Na'udzubillah. Oke. Barangkali umurmu akan dipanjangkan. Nah, barangkali umurmu Sa'ad bin Waqqas, bin Abi Waqqas, ketika umur sakit ini, bisa saja kamu umur akan dipanjangkan. Bisa saja kamu sembuh nanti. Sehingga orang-orang dapat mengimu dengan terusnya hidup kamu. Di samping ada juga orang-orang lain yang merasa dirugikan olehmu. Ya, nanti akan ada penjabaran insyaallah tentang siapa yang mengambil manfaat darinya dan siapa yang dirugikan olehnya. Ya Allah, biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat semula. Tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawla. Sa'ad bin Khawla itu belum tuntas hajinya, namun beliau radhiyallahu anhu wafat duluan. Maka Rasulullah SAW menyayangkan meninggalnya dia, yaitu Sa'ad bin Khawla di Mekah. Sa'ad bin Khawla radhiyallahu anhu wafat di Mekah dan belum tuntas hajinya. Baik, kita ke kosakata asing. Ada di sini kata ya'uduni menjengukku, yaitu Nabi SAW datang menjengukku ketika aku sedang menderita sakit. Asyator artinya setengahnya. Tazar, kamu meninggalkan. Alah, dalam keadaan miskin. Yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia dengan menenggadahkan kedua tangan. Ukhallafu ba'da ashabi, akankah aku ditinggalkan di kota ini setelah kepergian sahabat-sahabatku darinya? Ya ini, apakah aku akan ditinggalkan di Mekah setelah mereka meninggalkannya? Ngerti? Jadi para sahabat kan hijrah ke Madinah, berarti meninggalkan Madinah, ya. Kemudian pada saat haji wada mereka ke Mekah lagi untuk berhaji. Nah, kemudian mereka kembali ke Madinah seharusnya kan setelah haji. Namun di sini siapa? Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas ya sakit, berarti di Madinah saja. Berarti apakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku dalam kondisi sakit seperti ini? Kemudian wala'allaka an tukhallaf, barangkali umurmu akan dipanjangkan. Yang lebih baik adalah kita berdoa agar umur kita panjang, namun jangan berdoa seperti itu saja, melainkan berdoa kita berumur panjang dan umur yang panjang tersebut bisa kita isi dengan kebaikan. Itu yang patut kita doakan. Jadi bukan sekadar umur panjang, karena takutnya umur panjang itu bisa menjadi tabungan dosa di dalamnya, tahu ya. Tapi kita berdoa panjangkanlah umur kita dan jadikanlah kita orang-orang yang mengisi kebaikan di umur yang panjang tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan itu semua. Amin. Kata la'alla biasa digunakan untuk mengungkapkan suatu harapan. La'alla itu artinya apa? Mungkin. Ya, mungkin. Bisa jadi, itu bisa artinya la'alla. Namun dalam kalam atau firman Allah, kata tersebut yaitu la'alla adalah suatu keharusan atau kenyataan. Seperti ayat perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang berpuasa, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berharap. Allah Subhanahu wa taala tidak berharap kepada siapa dia berharap? Kan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jadi harapan itu hanya pada makhluk. Hanya pada makhluk, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi orang yang berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan baginya ketakwaan. Maksudnya orang yang berpuasa dengan benar-benar berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala catatkan padanya sebagai orang-orang yang bertakwa. Demikian juga yang sering terjadi pada ungkapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun, sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat darimu dengan panjang usiamu. Di samping juga ada orang-orang lain yang merasa dirugikan olehmu. Ini merupakan pemberitahuan dari Rasulullah tentang hal-hal yang gaib. Baik, kita teruskan insyaallah hari Kamis insyaallah ya.